Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Baik. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan syarahnya. Qala syarih Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah beliau menjelaskan tentang, atau kita ulang ya, kita ulang. Qala rahimahullah, faqad ikhtalafa al-ulama'u hal na'khudh bit-ta'dil aw na'khudhu bit-tajrih bina'an 'ala annahu wal aslu fil insani al-'adalatu aw al-aslu fi 'adamul 'adalah. Jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu amma in tasawal amran bi anna kulla bi an kana kullu wahidin minhuma ba'idan an dhalika syakhs aw jahilna al amra fi dhalik. Jika seorang perawi, para ulama berbeda di dalam menghukuminya, ada yang menjarah, ada yang menta'dil, dan kondisinya seimbang antara jarih dan muaddil, seimbang, dan tidak bisa diketahui siapa di antara muaddil atau jarih itu yang lebih dekat kepada perawi yang dihukumi. Misalnya di sini kondisinya sama, setiap dari jarih atau muaddil itu sama-sama jauh dari perawi yang dihukumi tadi, bukan orang yang mulazim, sering menyertai perawi tersebut. Atau kita tidak bisa mengetahui bagaimana kondisi dari muaddil atau jarih tadi. Maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Apakah kita mengambil ta'dil atau kita mengambil yang jarah? Maka dibangun di atas prinsip atau kaidah al-aslu fil insanil adalah, ataukah al-aslu fihi adamul adalah. Maka di sini pun menjadi berbeda nanti hukumnya. Barang siapa yang mengambil kaidah atau prinsip al-aslu fil insanil adalah, maka lebih mengedepankan ta'dilnya. Adapun sebaliknya, jika seseorang berpegang pada prinsip innal asla adamul adalah, hukum asal dari seorang adalah tidak adanya adalah sampai bisa dipastikan adalah pada diri orang tersebut, maka lebih mengedepankan jarah. Maka beliau menyebutkan mauqif ulama yang ketiga, wa fassala ba'duhum, dan sebagian mereka, sebagian ulama, mun tafsil, merinci. Faqala, maka mengatakan, yuqbal minhuma ma kana mufassaran. Jika pada seorang perawi terdapat dua pendapat terkait hukum mengenainya, ada yang menjarah, ada yang menta'dil, maka yuqbal minhuma ma kana mufassaran, diterima dari muaddil atau jarih tadi jika terperinci. Muaddil itu orang yang menta'dil, orang yang merekomendasikan. Adapun jarih itu yang menjarah atau yang mengkritik. Maka menurut pendapat yang ketiga ini, ditafsil, jarah atau ta'dil itu baru bisa diterima jika jarahnya atau ta'dilnya mufassar. Mufassar artinya terperinci. Apa makna terperinci? Disebutkan sebabnya atau disebutkan alasannya. Kenapa seorang jarih menjarah? Dia menyebutkan alasannya. Perawi A tidak bisa diterima periwayatannya karena dia demikian dan demikian. Ini disebutkan alasannya, disebutkan sebabnya. Ini yang disebut sebagai jarah mufassar. Jarah yang terperinci, yaitu jarah yang disebutkan sebab atau alasannya. Karena di sana ada juga jarah yang ghairu mufassar. Sekedar disebutkan hukumnya tapi tidak dijelaskan alasannya atau sebabnya. Fulan dhaif misalnya, atau fulan ya hadisnya tertolak, tapi tidak disebutkan jarahnya, tidak disebutkan alasannya atau sebabnya. Begitu pula ta'dil yang mufassar adalah ta'dil yang disebutkan alasan atau sebabnya secara terperinci, yang dijelaskan. Wal mufassaru mislu ay yaqula, dia sebutkan contohnya di sini. Yang disebut sebagai mufassar terperinci misalnya mislu ay yaqula al mu'addil alladhi wasafahu bil adalah, seorang mu'addil yang mensifati seorang perawi dengan adalah. Mu'addil tersebut mengatakan huwa adalun, dia adalah seorang yang adil. Wa ma dzukira fihi minal jarhi faqad taba minhu, dan apa yang disebutkan tentang dia dari jarh berupa kritikan, faqad taba minhu, maka dia telah bertaubat darinya. Mithlu ay yujraha bi annahu yashrabul khamra, misalnya seorang perawi ada yang menjarahnya karena alasan perawi tersebut meminum khamr. Misalnya seorang perawi dikritik, fulan mardud hadisuhu, hadisnya tertolak karena dia meminum khamr. Orang yang minum khamr jatuh adalahnya karena melakukan apa? Dosa besar, sehingga dia dihukumi sebagai seorang fasik. Sehingga hadisnya tertolak karena tidak terpenuhi syarat adalah. Namun ternyata ada mu'addil yang menta'adil perawi tersebut, mengatakan bahwasanya dia adalah perawi yang adil, adapun kritikan yang ditujukan kepadanya yaitu meminum khamr, maka perawi tersebut telah taubat darinya. Maka yang seperti ini jarahnya, ya, beliau jelaskan ya, fa yaqulu alladhi wasafahu bil adalah huwa adlun, maka orang yang mensifati perawi tersebut dengan adalah huwa adlun, wa ma dzukira anhu min syurbil khamri faqad taba minhu, mengatakan bahwasanya perawi itu adalah seorang yang adil, dan apa yang disebutkan tentangnya berupa perbuatan minum khamr, dia telah taubat darinya. Idzan nuqaddim al-mufassar, maka dalam kondisi yang seperti ini kita lebih mengedepankan, yaitu kita mengambil yang lebih jelas atau yang lebih terperinci. Kita ambil yang mufassar, li'annahu ma'ahu ziyadatu ilmin. Kenapa demikian? Karena pada orang yang menyebutkan ta'dil secara mufassar tadi, itu ada tambahan ilmu. Tambahan ilmu berupa apa? Ilmu bahwasanya perawi yang melakukan perbuatan minum khamr itu telah taubat dari perbuatan fisknya itu. Faqad 'alima annahu majruhun bil awwal, mu'addil telah mengetahui bahwasanya perawi tadi sempat dikritik karena sebab meminum khamr, Thumma zala anhu ma yaqtadi al-jarha. Kemudian hilang darinya kritikan tersebut, ya, yaitu kritikan yang menyebabkan perawi tersebut dijarah. Sehingga dalam kondisi yang seperti ini, kita mengambil ucapan siapa? Mu'addil. Karena pada mu'addil terdapat apa? Ziyadatu ilmin. Yang menjarah, al-jarih, yang dia ketahui adalah perawi tersebut meminum khamr. Tapi dia tidak tahu bahwasanya perawi tersebut telah taubat dari perbuatan minum khamr tersebut. Sedangkan pada diri mu'addil terdapat ziyadatu ilmin. Dia tahu bahwasanya perawi tadi pernah minum khamr, akan tapi kemudian taubat darinya. Wa ta'ib minazzam kama la dzamba lahu. Dan orang yang bertaubat dari suatu dosa, maka seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Selama ya dipersyaratkan apa? Terpenuhi padanya syarat-syarat taubat. Terpenuhi padanya syarat-syarat taubat. Di antaranya nampak darinya, atau yang pertama adalah al-iqla' anidzam. Ini syarat-syarat taubat. Syarat-syarat diterimanya taubat. Yaitu al-iqla' anidzam. Berhenti dari perbuatan dosa tadi. Kemudian an-nadam. Terlihat padanya penyesalan dari dosa tersebut. Kemudian al-azm alla ya'uda ilaihi. Terdapat padanya indikasi atau qarinah dia benar-benar bertekad untuk tidak kembali mengulangi dosa tersebut. Dan jika dosanya terkait dengan hak orang lain, maka dia mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Ini terpenuhi syarat-syarat taubat. Maka jika sudah terpenuhi syarat-syarat taubat, dosanya hilang, ya, dosanya diampuni biiznillahi ta'ala. Sehingga orang yang melakukan dosa, walaupun dosa besar, jika bertaubat darinya, terpenuhi padanya syarat-syarat taubat, maka hilang darinya hukum al-fisq. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, wa in kana al-amru bil-aks biyan qala al-jarih. Adapun jika perkaranya sebaliknya, biyan qala al-jarih, misalnya yang menjarah berkata, hadzal rajulu laisa bi'adlin, pria ini atau perawi ini bukanlah orang yang adil, li'annahu mudminun 'ala syurbil khamri, karena dia ini orang yang kecanduan minum khamr. Kecanduan minum khamr. Mudmin ala syurbil khamr. Itu orang yang terus-menerus sering melakukan syurbil khamr. Sering minum khamr. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya dia belum taubat dari dosanya. Karena dia masih terus melakukan dosa tersebut. Yaitu minum khamr. Fafi hadhihi alhalati nuqaddim aljariha. Maka pada kondisi ini kita lebih mengedepankan ucapan aljarih yang mengkritik. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwasanya perawi tersebut masih terus minum khamr dan belum bertaubat darinya. Di sini ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, kaidah yang seperti ini tentang ziarah mufassar, ta'dil mufassar, ini kaidah yang penting untuk kita pahami dan banyak penerapannya pada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga terkait dengan fitnah terakhir yang menimpa dakwah salafiyah, yaitu fitnah sa'faqah. Kita bisa melihat bagaimana penerapan kaidah ini. Ya, barang siapa yang berpegang dengan kaidah ini, maka dia akan selamat dari fitnah tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh, ya, dalam fitnah su'afaqah misalnya, al-musu'afiqun mengkritik para masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah. Semisal Syekh Abdullah bin Salviq Al-Zafiri, kemudian Syekh Arafat Al-Muhammadi, dituduh dengan tuduhan-tuduhan bahwasanya mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Yang mana hakikatnya kesalahan tersebut adalah zallatul lisan, ketergelinciran ucapan. Ya, salah di dalam mengungkapkan sesuatu, ya. Yang mana kemudian beliau berdua, yaitu Syekh Abdullah bin Salviq Al-Zafiri dan Syekh Arafat hafizahumullah, taubat dari kesalahan tersebut. Rujuk dari kesalahan tersebut dan mengumumkan kesalahan tersebut. Mengumumkan, kemudian mengumumkan taubat dan rujuknya. Maka yang seperti ini yukbal, diterima pernyataan taubat dan rujuknya. Oleh karena itu Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah tidak menerima kritikan dari al-musafiqun tersebut. Karena Syekh Abdullah dan Syekh Arafat telah taubat dari kesalahannya tadi. Ini berarti apa? Apa yang disebutkan berupa kritikan kepada masyayikh Ahlussunnah tersebut tidak bisa menjadikan masyayikh tersebut majruh, ya. Kemudian ditinggalkan, tidak diambil ilmunya, tidak bisa. Karena apa? Karena telah taubat dari kesalahannya. Sehingga dalam hal ini ta'dil Asy-Syaikh Rabi hafizahullah adalah ta'dil yang mufassar, sehingga lebih dikedepankan daripada jarahnya al-musafiqun. Ya, demikian diantara bentuk penerapan kaidah ini. Namun sayangnya al-musafiqun tetap, ya, keras kepala untuk mengkritik masyayikh tersebut. Maka yang demikian ini menunjukkan mereka tidak berjalan di atas qawaid ilmiah yang ditetapkan oleh para ulama. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa in lam yakun ahaduhuma mufassiran, jika keduanya bukan merupakan jarh atau ta'dil yang mufassir, yang merinci atau menjelaskan, aw fassara jami'an syai'an 'anil rawi, atau keduanya, baik yang jarih maupun yang mu'addil, merinci atau menjelaskan sesuatu tentang rawi tersebut, fahuna, artinya ta'dilnya sama-sama, ta'dil dan jarahnya sama-sama mufassar, fahuna naqul, maka pada kondisi yang seperti ini kita katakan, in kanal jarhu awit ta'dilu ghairu mufassar, jika jarahnya atau ta'dilnya sama-sama ghairu mufassar, fayambagi an natawakkafa idha lam najid murajjihan, maka sikap yang kita ambil adalah kita tawakuf. Kita tawakuf yaitu tidak mengambil salah satu, baik jarh atau ta'dilnya. Kita tawakuf jika kita tidak menjumpai adanya murajjih. Murajjih itu dalil atau hujjah atau bukti yang menguatkan salah satu dari keduanya. Tapi kalau kita mendapati ada murajjih, ada yang menguatkan jarh, maka kita mengambil jarhnya. Adapun sebaliknya, jika ada murajjih yang menguatkan ta'dil, maka kita mengambil ta'dilnya. Adapun jika tidak kita temui adanya murajjih yang bisa memperkuat salah satu, maka kita tawakuf. Fal wajib at-tawakufu fi hali hadzar rajuli. Maka yang wajib bagi kita, jika tidak mendapati murajjih, dalil atau bukti penguat, kita tawakuf tentang keadaan pria ini, tentang keadaan perawi ini. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan, wal yu'lam anna ba'da ulama'il hadithi indahum tashaddudun fit ta'dili. Sebelum kita lanjutkan, ya, jadi apa yang disebutkan pada pertemuan yang lalu tentang ya, kondisi orang-orang yang keluar dari adalah baik itu karena al-kufur, kekufuran, kemudian al-fisq, kefasikan, kemudian al-bid'ah, dan seterusnya, itu sifat tersebut bisa hilang dari diri seorang jika terbukti orang tersebut telah apa? Bertaubat dari dosa tersebut. Sampai pun dosa yang paling besar yaitu kekufuran, jika kemudian orang tadi taubat kemudian masuk Islam, maka periwayatannya menjadi diterima. Ya, yang sebelumnya kafir menjadi muslim, maka periwayatannya diterima jika terpenuhi padanya syarat-syarat adalah yang lain. Selamat dari kefasikan dan seterusnya. Begitu pula orang fasik, sebagaimana dicontohkan oleh syarih di sini. Peminum khamr, ketika dia belum bertobat, dihukumi sebagai seorang fasik, ditolak periwayatannya. Tapi kemudian jika terbukti dia telah bertaubat dengan taubat yang benar dan memenuhi syarat-syarat taubat, maka hukum kefasikannya itu menjadi terangkat, menjadi hilang. Begitu pula yang lainnya, bid'ah, pelaku bid'ah taubat darinya. Dan dia memenuhi syarat-syarat taubat, maka hukum bid'ahnya itu menjadi terangkat. Ya. Walaupun dalam hal ini terdapat rincian-rincian, ya, terkait dengan permasalahan ini. Sebagian menyebutkan misalnya pelaku bid'ah, ya, yang kemudian bertaubat dari bid'ahnya, apakah langsung riwayatnya diterima seketika itu juga, ketika sudah terbukti dia memenuhi syarat-syarat taubat? Sebagian ahlul hadis menyebutkan ditunggu dulu selama 1 tahun. Jadi seorang pelaku bid'ah bertobat dari bid'ahnya, tidak langsung kemudian riwayatnya diterima. Ditunggu dulu. Ada yang menyebutkan selama 1 tahun ditunggu dulu. Apakah dia benar-benar jujur di dalam taubatnya ataukah tidak? Dilihat, ya, diamati dulu kondisinya. Jika sudah terbukti selama 1 tahun itu dia benar-benar jujur, taubat dari bid'ahnya, baru kemudian riwayatnya diterima. Ini diantara rincian-rincian dalam permasalahan ini. Begitu pula misalnya dosa al-qadzf, menuduh seorang muslim dengan tuduhan zina. Kemudian dia bertaubat, maka diterima taubatnya. Tapi harus terpenuhi dulu syarat-syarat taubat tersebut. Di antara yang disebutkan para ulama, di antaranya oleh Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya, ketika menjelaskan ayat illal ladzina tabu wa aslahu, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi al-qadzif, dia harus dirajam, wal ladzina yarmunal muhsanati dan seterusnya, fajliduhum 80 jalda, maka cambuklah dengan 80 kali cambukan. Wa ulaika humul fasiqun disebutkan. Dan mereka, yaitu orang-orang yang menuduh orang muslim dengan tuduhan zina, itu termasuk orang fasik. Kemudian Allah melanjutkan dengan ayat illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang telah bertaubat dan melakukan islah. Jadi dipersyaratkan ketika seorang qadzif taubat harus melakukan islah, melakukan perbaikan, pembenahan terhadap apa yang telah dia rusak. Apa yang dia rusak? Dia telah merusak nama baik, mencemarkan nama baik seorang muslim. Maka di antara bentuk taubatnya disebutkan di dalam tafsir Sa'di, di antara bentuk taubat seorang qadzif adalah mengumumkan sebagaimana dia telah menuduh, ya, al-maqdzuf telah melakukan perbuatan zina, maka dia harus mengumumkan sebagai bentuk taubat dia telah salah di dalam tuduhan tersebut dan mengakui bahwasanya dirinya seorang kadzib. Ini harus tegas-tegas dia, ya, saya telah berdusta tentang hal tersebut. Dia harus mengumumkan kepada orang banyak bahwasanya dia telah melakukan kedustaan dan juga syarat-syarat yang berikutnya. Adapun jika seorang kadzib, ya, yang terbukti melakukan qadzf tidak pernah menyatakan hal itu, dia tidak pernah mengakui kesalahannya, tidak tampak dirinya penyesalan dia tidak mengumumkan bahwasanya dia seorang pendusta, maka dia tetap dihukumi sebagai seorang fasik dan ditinggalkan serta ditolak periwayatannya. Barakallahu fikum ya. Misalnya dalam fitnah terakhir ini, apa yang terjadi pada diri ya Dr. Muhammad bin Hadi hadahullah, sampai sekarang tidak ada pernyataannya bahwasanya dia rujuk dari qadzafnya itu. Tidak pernah sampai sekarang ya sampai kepada kita bahwasanya beliau mencabut ucapannya, mengakui bahwasanya dia telah terjatuh pada kesalahan dan kedustaan. Sampai sekarang tidak ada pernyataan tersebut ya. Oleh karena itu sampai sekarang pun para masyayikh Ahlussunnah Syekh Rabi', Syekh Ubaid hafizahumullah dan yang bersama beliau tetap ya menasihatkan Ahlussunnah untuk meninggalkan Muhammad bin Hadi hadanallah wa iya ya. Demikian adapun jika seorang qadhif taubat dari qadhafnya dan melakukan islah, maka hukum fisiknya menjadi ya hukum fisk, kefasikan yang ada pada dirinya terangkat, hilang dan bisa diterima kembali periwayatannya. Qala rahimahullahu taala, kita lanjutkan. Wal yu'lam anna ba'da ulama'il hadis indahum tashaddudun fit ta'dil. Dan perlu diketahui bahwasanya sebagian ulama'ul hadis terdapat sikap tashaddud di dalam menta'dil. Artinya tashaddud di sini ya, sebagian ulama'ul hadis memiliki syarat yang ketat. Memiliki syarat yang ketat ketika akan menta'dil, merekomendasi seorang perawi. Syarat-syaratnya lebih ketat dibandingkan yang lain. Ini semisal ya, sebagaimana disebutkan para ulama, semisal Syu'bah bin Al-Hajjaj, Al-Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi. Ini diantara deretan nama a'immah yang tergolong minal mutasyaddidina fit ta'dil. Yaitu para a'immah yang memiliki syarat-syarat yang ketat di dalam menta'dil. Wa ba'duhum indahum tasahulun fit ta'dil. Dan sebagian yang lain, sebagian ulama hadis ada yang memiliki sikap tasahul, bermudah-mudahan di dalam menta'dil. Artinya syaratnya lebih ringan. Syaratnya tidak terlalu ketat, ya, bahkan longgar. Ketika menta'dil seorang, itu persyaratannya longgar, ya. Ini semisal Al-Ijli, kemudian At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ini diantara nama a'immah ulama al-hadis yang tergolong minal mutasahilina fit ta'dil. Ya, ana ulang tadi yang termasuk mutasaddidin semisal Syu'bah bin Al-Hajjaj, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Qattan, kemudian Yahya bin Ma'in dan Abu Hatim Ar-Razi. Ini yang tergolong mutasaddidin. Yang tergolong mutasahilin semisal Al-Ijli, kemudian At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ya'ni anna ba'dahum fi tashaddudihi yajrahu bima la yakunu jarihan. Ya, yang mutasyaddidin maksudnya adalah bahwasanya di antara mereka karena sebab tasyaddudnya itu kemudian menjarah seseorang dengan sebab atau alasan yang sebenarnya tidak bisa menjadikan seseorang menjadi majruh. Kemudian ditinggalkan periwayatannya, ya. Nah, karena terlalu ketat di dalam persyaratan ta'dil. Wa minhum man yakunu 'alal 'aks fayatasahalu fayu'addilu man la yastahiqqa at-ta'dila. Dan di antara mereka ulamaul hadis ada yang sebaliknya, terlalu longgar di dalam menta'dil sehingga menta'dil perawi yang tidak berhak untuk dita'dil. Seperti tadi yang disebutkan Ibnu Hibban yang di dalam kitabnya As-Siqat, para perawi siqat itu judul kitabnya. Ternyata di dalam kitab tersebut disebutkan nama-nama perawi yang majhulin, yang majhul, yang seharusnya tidak berhak untuk dita'dil, tapi ternyata dimasukkan ke dalam kategori rawi tsiqah. Ini karena prinsip yang ada pada beliau, yaitu prinsip syarat yang terlalu longgar di dalam mentakdil. Wa hadza ma'rufun 'inda ahli al-'ilmi. Ini adalah perkara yang diketahui di sisi ahli ilmu. Faman kana syadidan fir ruwati, maka seorang ulama hadis, seorang ya pengkritik yang tergolong syadidan fir ruwah, yang tergolong ketat di dalam mentakdil para perawi, fa inna ta'dilahu yakunu aqraba lil qabul mimman kana mutasahilan, maka ta'dilnya itu lebih dekat kepada penerimaan dibandingkan yang mutasahil. Artinya a'immatul hadis, para ulama hadis yang tergolong mutasyaddidin, jika dia sudah mentakdil merekomendasi seorang perawi, maka itu lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan ta'dil atau tawthiq yang dilakukan oleh mutasahilin. Kalau yang mutasahilin kita masih ragu apakah betul yang dita'dil, yang ditawthiq ini yang betul-betul thiqah. Ya. Karena kita tahu bahwasanya persyaratan yang diberlakukan longgar. Adapun yang mutasyaddid, jika sudah menta'dil seorang perawi, maka ta'dil tersebut dibangun di atas syarat-syarat yang ketat, sehingga kita lebih tenang di dalam menerima ta'dil atau tawthiq tersebut. Wa in kana al-haqqu ay yakuna al-insanu qa'iman bil 'adli wa la yushaddid wa la yatasahal. Walaupun yang lebih tepat, yang benar adalah pertengahan, yang tidak mutasyaddid, tidak mutasahil. Ya, walaupun yang lebih benar adalah seseorang itu menegakkan keadilan, tidak tasyaddud, tidak terlalu ketat, wala yatasahal, dan tidak terlalu longgar. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai al-mu'tadilun. Al-a'immah al-mu'tadilun, yaitu para a'immatul hadis yang memiliki sikap mu'tadil, pertengahan, tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar. Misalnya yang tergolong dalam ya deretan al-a'immah al-mu'tadilun, al-mu'tadilun semisal Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri, kemudian Abdurrahman bin Mahdi, Ali Abdul Madini, Ahmad bin Hanbal, kemudian Al-Imamul Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penulis kitab Sahihul Bukhari. Ini juga termasuk yang mu'tadil, yang memiliki sikap pertengahan di dalam syarat ta'dilnya. Kemudian juga Abu Dawud, ya, Al-Imam Abu Dawud, kemudian Ibnu Adi, dan kemudian Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini juga tergolong al-mu'tadilun. Ya. Kalau Abu Hatim Ar-Razi tadi mutasyaddid, kalau yang Abu Zur'ah Ar-Razi, mu'tadil. Wa in kana al-haqqu ay yakuna al-insanu qa'iman bil 'adli la yushaddid wa la yatasahal. Walaupun yang benar adalah seorang itu menegakkan keadilan, tidak terlalu ketat, tidak pula terlalu longgar. Li'annana idza tashaddadna, karena jika kita terlalu tashaddud, terlalu ketat, farubbama naruddu haditsan sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi kita menolak sebuah hadis yang sahih dari Nabi karena terlalu ketat syaratnya, sehingga ada hadis sahih yang kemudian ditolak. Ya. Binaan ala hadza tasyaddud, dibangun di atas prinsip yang ketat ini tadi. Prinsip yang terlalu ketat. Wa kadza ma idza tasahala al-insanu. Begitu pula sebaliknya. Jika seorang terlalu longgar, farubbama yansubu haditsan ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa lam yasihha tsubutuhu ilaihi bisababi hadza at-tasah bisababi hadza tasahuli. Maka bisa jadi ketika seorang terlalu longgar, dia menisbatkan sebuah hadis kepada Nabi dalam keadaan hadis tersebut tidak sahih dari Nabi, karena sebab syarat yang terlalu longgar ini. Jadi yang lebih benar adalah sikap i'tidal, sikap pertengahan. Tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Kita lanjutkan sedikit ya. Kemudian beliau akan menjelaskan tentang dhabit. Yarwihi adlun dhabitun. Qala rahimallah wa qawluhu dhabitun. Huwa alladhi yahfazu ma rawa tahammulan wa ada'an. Yang disebut sebagai seorang yang dhabit. Itu dhabit ini isim fa'il dari dhabit. Dhabit itu adalah ketelitian, kecermatan, ya, nanti akan dijelaskan secara lebih rinci. Siapa itu seorang yang dhabit? Yaitu orang yang yahfad, yang bisa menghafal, bisa menjaga apa yang dia bawa dan apa yang dia sampaikan. Bisa menjaga apa yang dia hafal dan yang dia sampaikan. Jadi ukuran dhabit, standar dhabit pada seorang perawi itu dilihat pada dua sisi ini. Yang pertama sisi tahammulnya. Tahammul itu bagaimana dia menjaga apa yang dia riwayatkan. Ya, bagaimana dia mendapatkan bagaimana dia mendapatkan riwayat dan bagaimana dia menjaga riwayat tersebut. Ini tahammulnya. Kemudian ada itu adalah ketika dia menyampaikan. Bagaimana dia menyampaikan riwayat tersebut. Ya. Apakah riwayat yang dia sampaikan ketika dia menyampaikan itu terjaga sebagaimana ketika dia mendapatkannya, ataukah ada perubahan karena faktor lupa dan yang semisalnya. Mithlu ayyakuna nabihan wa yaqadan inda tahdisi syaikhi lil hadis. Misalnya, seorang perawi haruslah, ya, untuk menjadi seorang yang dhabit, haruslah dia nabi. Nabi itu cerdas, harus pandai. Yaqadhan, harus ya terjaga dalam keadaan penuh perhatian. Inda tahdithi syaikh lil hadis, ketika syaikh menyampaikan hadis. Ya, jadi para perawi hadis itu diketahui kondisinya. Ketika dia dalam majelis ilmu, dalam majelis tahdits, apakah dia ini benar-benar orang yang memperhatikan ketika syaikh menyampaikan hadis? Ataukah sebaliknya, ketika majelis tahdits malah ngantuk atau tertidur. Ya, berarti yang seperti ini kurang dhabitnya. Fala takadu takhruju kalimatun min fami syaikhi illa wa qad dhabataha wa hafizaha. Wa hadha huwa at-tahammul. Sehingga, ya, tidak ada satu kalimat pun. Ya, hampir-hampir tidak ada satu kalimat pun yang keluar, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut syekh kecuali dia telah menangkapnya dan dia menghafalnya. Wa hadza huwa at-tahammul. Inilah yang disebut sebagai at-tahammul. Ya, mendapatkan hadis atau membawa hadis, menerima hadis dengan benar sesuai dengan yang disampaikan oleh syekh. Berbeda ketika seorang perawi ketika majelis tahdits itu tidak perhatian, ya, maka bisa jadi apa yang dia hafal tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh syekh karena kurang awas, ya, kurang perhatian. Ammal ada'u fa yakuna qalilan nisyan. Yang dimaksud dengan ada penyampaian adalah sedikit lupanya. Bihaitsu annahu idza arada an yuhaddits bima sami'ahu min asy-syaikh addahu kama sami'ahu tamaman. Maksudnya bahwasanya jika dia ingin untuk mentahdits atau menyampaikan hadis yang dia dengar dari syekh, dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Tamaman, secara sempurna, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Fala budda min ad-dhabt fil halain. Maka haruslah terpenuhi dhabt pada dua kondisi ini, fi halit tahammul yang pertama wa halil ada yang kedua. Ketika menerima hadis dan ketika menyampaikan hadis. Maka dari sini bisa diambil kesimpulan, ya, bahwasanya dhabt itu harus dilihat pada dua sisi ini, tahammul dan ada. Wa diddud dhabti huwa ay yakuna al-insanu ladayhi ghaflatun 'inda at-tahammul. Lawan dari dhabt adalah seseorang ghaflah, memiliki kelalaian ketika tahammul, ketika menerima hadis lalai dia. Ya, lalai itu tidak terjaga, tidak awas, tidak perhatian, sehingga terluput apa yang disampaikan oleh syekh. Au ay yakuna katsiran nisyani 'indal ada, atau dia banyak lupanya ketika menyampaikan hadis. Maka yang demikian ini menjadi cacat pada dobetnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.